luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.